yang mencakup seluruh apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang lahir ataupun yang batin di dalam hati. Kemudian setelah itu baru penulis menyebutkan bahwa wal ibadah la tashihu illa bi syartain. Dan sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang tiga definisi kesyirikan menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan sudah saya tuliskan bagannya di papan tulis. Yang pertama yaitu sarfu syai'in min anwa'il ibadah ila ghairillah. Menyimpangkan ibadah kepada selain Allah. Yang kedua yaitu ja'alu lillahi niddan. Menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sekutu. Dan yang ketiga yaitu taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh pensyarah. Karena pensyarah memilih pengertian kesyirikan adalah sarfu syai'in min anwa'il ibadah ila ghairillah, memberikan satu macam ibadah kepada selain Allah, maka pensyarah kemudian menyebutkan tentang ibadah. Beliau mengatakan wal ibadatu la tashihu illa bi syartain. Ibadah tidak sah kecuali dengan dua syarat. Ingat, kata-kata tidak sah di sini maksudnya tidak diterima. Ibadah tidak sah kecuali dengan dua syarat. Tidak diterima dan juga tidak gugur kewajiban. Tidak diterima dan juga tidak gugur kewajiban. Maksudnya, ibadah tidak sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Kemudian kata-kata tidak sah juga la yusqitu at-taklif, tidak menggugurkan kewajiban. Dalam artian masih ada kewajiban bagi dia untuk beribadah apabila tidak terkumpul darinya di dalam ibadah tersebut dua syarat ini. Ingat baik-baik itu, kata-kata ibadah tidak sah. Tidak sah di sini dua makna. Yang pertama, tidak diterima oleh Allah, tidak ada pahalanya. Yang kedua, tidak menggugurkan dari kewajiban. Karena nanti saya akan jelaskan yang dimaksud tidak menggugurkan dari kewajiban. Berarti dia di atas pundaknya masih ada kewajiban. Di atas pundaknya masih ada kewajiban ibadah tersebut. Kalau dia beribadah tidak mengumpulkan dua syarat tersebut. Kemudian penulis mengatakan, asyaratul awal, syarat yang pertama. Secara bahasa, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat artinya, ini kita berbicara secara usul fikih ya. Syarat secara bahasa yaitu artinya adalah al-luzum. kelaziman. Sedangkan secara istilah syariat, ma yalzam min adamihi al-adam wala yalzam min wujudihi adamun wala wujudun li dzatihi. Artinya syarat adalah sesuatu yang mengkonsekuensikan ketidakberadaannya tidak sahnya sesuatu. Sesuatu yang mengkonsekuensikan ketidakberadaannya tidak sah sesuatu. Seperti syarat sahnya sholat adalah wudu. Ketika wudu tidak ada, mengkonsekuensikan tidak sah sholat. Syarat adalah sesuatu yang ketidakberadaannya mengkonsekuensikan tidak sahnya ibadah tersebut. Dan sesuatu yang tidak mengkonsekuensikan keberadaannya, keberadaan ibadah tersebut. Sesuatu yang tidak mengkonsekuensikan keberadaannya, keberadaan ibadah tersebut. Tidak semua orang yang berwudu harus selalu sholat. Tetapi jika ada orang ingin sholat, maka wajib dia memiliki wudu. Paham ini? Itu namanya syarat di dalam ilmu usul fikih. Nah, ketika kita sebutkan syarat ibadah ada dua. Syarat yang pertama, berarti syarat ini adalah apabila tidak ada, mengkonsekuensikan tidak sahnya ibadah tersebut. Apabila tidak ada, mengkonsekuensikan tidak sahnya ibadah tersebut. Tetapi, kalau syarat ini ada, tidak mesti selalu ibadah. Paham ini? Kalau syarat ini ada, tidak mesti selalu ibadah tersebut. Syarat yang pertama, al-ikhlasu lillahi azza wa jal. Ikhlas hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas secara bahasa artinya adalah as-safa, bersih. An-naqa, murni. Dan at-tanazzuhu 'anil akhlaqi wal awshab, terlepas dari kotoran dan campuran. Ini ikhlas secara bahasa. Dan ketika di sini disebutkan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, berarti ibadah tersebut murni, bersih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campuran niat sedikit pun. Tidak ada campuran kotoran di dalam ibadahnya sedikit pun. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas secara istilah syar'i, terminologi syar'i adalah ifradullahi bil ibadah. Menjadikan Allah Jalla fi'ula satu-satunya yang berhak diibadahi. Ini salah satu terminologi syar'i dari ikhlas. Di sana ada terminologi syar'i dari ikhlas yang lain, yaitu ikhlas adalah alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwa. Ikhlas adalah hendaknya kamu tidak menuntut atas amalmu seorang yang melihat selain Allah, dan tidak menuntut atas amalmu seorang yang memberi ganjaran selain Allah. Itu ikhlas. tidak mencari atas amalan ada yang melihat selain Allah. Tidak mencari atas ibadah ada yang memberikan ganjaran selain Allah. Itu ikhlas. Nah, dan ini syarat pertama dari ibadah. Saat seseorang ibadah sholat misalkan, maka dia tidak ingin dilihat oleh siapapun, tidak ingin menuntut ada yang melihat amalnya kecuali dilihat oleh Allah. Dia menuntut hanya ingin dilihat oleh Allah. Begitu juga pahala. Dia tidak ingin menuntut pahala atas amalan sholatnya tersebut kecuali hanya dari Allah. Itulah ikhlas. Dalam bahasa yang lebih mudah, ifradullahi bil ibadah. Menjadikan sholat tersebut ditujukan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas sinonimnya tauhid. Muradifnya tauhid. Muradif itu bahasa Indonesia. Artinya kata persamaannya. Ikhlas sinonimnya tauhid. Ya. Sinonimnya juga hanif, lurus. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun jenis ibadah yang dikerjakan, maka hanya untuk Allah semata. Tiada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, pensyarah mengatakan, bi antakuna salimatan minasyirik. Dengan cara bersih dari kesyirikan. Maksudnya dari campuran. Itu namanya ikhlas. Fa in kana fiha syirkun fa innaha la tuqbal. Apabila mengandung kesyirikan, ibadah tersebut mengandung kesyirikan, maka ibadah itu tidak diterima. Dan itu pasti. Ini kabar atau ini hukum pasti. Ibadah yang tidak ikhlas tidak diterima. Seletih apapun. Sekeluar keringat. Seuyuh apapun. Pengorbanan bagaimanapun. Selama tidak ikhlas, tidak diterima. Mengeluarkan harta, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan nyawa, menyerahkan nyawa, selama tidak ikhlas, tidak diterima. Ada suatu saat, seorang yang dikira oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, seorang yang sangat pemberani dan paling banyak pahalanya di sebuah peperangan. Sampai sahabat mengatakan, "Ma minna ahadun ajza'a kama ajza'a fulan al-yawm." Tidak ada peperangan hari ini yang paling banyak pahalanya di antara kita dibandingkan si fulan, karena dia sangat pemberani. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Huwa finnar." Dia di dalam neraka. Kemudian ada seorang sahabat yang mengikutinya. Ternyata benar. Dia di dalam neraka. Kenapa? Karena ternyata tidak ikhlas. Caranya tidak ikhlas bagaimana dia? Dia ternyata ketika tidak ada syadzan wala fadzan. Tidak ada musuh di kanan dan di kiri kecuali dia tebas. Ternyata dia kena tebas. Luka parah. Tidak tahan. Maka dia masukkan ujung dari pedangnya ke dadanya dan gagangnya dia tancapkan di tanah. Kemudian dia masukkan tubuhnya. Maka kata sahabat yang mengikuti tadi, aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku berkata, "Asyhadu annaka Rasulullah." Aku bersyahadat bahwasanya engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekuat apapun, sebesar apapun amalan, selama tidak ikhlas, pasti tidak diterima. Itu sudah hukum Allah yang tidak ada niqash di dalamnya. Tidak ada diskusi di dalamnya. Yang tidak ikhlas, tidak diterima. Yang ingin dapat hadiah, tahta, wanita, harta, walau secuil pun dari ibadahnya, tidak diterima. Yang ingin dapat pujian, sanjungan, penghargaan, ambungan, tidak diterima. Walau secuil. Itu hukum pasti bagi muslim. Yang tidak bisa, tidak ada diskusi di dalamnya. Kemudian pensyarah membawakan dalil bahwa siapa yang mensyirikkan Allah, maka tidak diterima amalnya. Syarat utama amal ibadah sah diterima oleh Allah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam ibadah. Sekali lagi saya katakan, jangan bingung mana ikhlas mana tauhid. Dia sinonim, dia muradif. Ya. Dalil yang dibawakan oleh pensyarah surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada orang-orang sebelummu, yaitu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau melakukan kesyirikan, maka sungguh amalmu akan benar-benar terhapus dan sungguh engkau akan benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian penulis atau pensyarah membawakan dalil yang kedua, surat Al-An'am ayat 88. Ingat, dalil ini untuk apa? Untuk apa? Menyatakan bahwa syarat ibadah harus ikhlas. Yang tidak ikhlas tidak diterima. Ini dalil dua ini yang dibawakan oleh pensyarah. Syarat ibadah harus ikhlas. Yang tidak ikhlas tidak diterima. Dalam surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka mensyirikkan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Dua ayat ini ada pelajaran-pelajaran menarik di dalamnya. Yang pertama, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Saya tuliskan dulu, baru saya sebutkan. Ayat yang pertama, surah Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyrakta. La yahbatanna 'amaluk. Wa la takunanna minal khasirin. Ya. Ayat yang kedua, Az-Zumar ayat 65. Ayat yang kedua, dzalika hudallah yahdi bihi man yasha' min 'ibadihi walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun. Surat Al-An'am ayat 88. Dan orang yang mengkaji dakwah salaf, dia sangat-sangat konsen dengan tauhid. Maka ayat-ayatnya pun semestinya dia hafal. Semestinya dia benar-benar lancar menyebutkannya. Karena dakwah salafiyah la tu'raf illa bidakwati illa tauhid. Dakwah salaf tidak dikenal kecuali dengan dakwahnya kepada tauhid. Baik, di sini lihat. Jika engkau melakukan kesyirikan, engkau di sini kembali kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau melakukan kepada kesyirikan, sungguh amalmu akan benar-benar terhapus dan sungguh kamu akan benar-benar termasuk dari orang yang musyrik. Pelajaran pertama dari ayat ini. Kata-kata in. Kata Imam Ibnu Katsir, ini pelajaran pertama. Hadza syart. Wa syartu la yalzam wuqu'uhu. Pelajaran pertama adalah ini adalah syarat. Dan syarat tidak mesti harus terjadi. Apa maksudnya? Jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan. Jika engkau melakukan kesyirikan. Apakah mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan? Enggak. Maksudnya adalah ini syarat. Syarat apa amalan Nabi akan terhapus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi orang yang merugi kalau melakukan kesyirikan. Nah, syarat ini tidak mesti harus terjadi. Paham? Ya, karena nanti ada yang mengatakan mungkin saja Nabi melakukan kesyirikan. Maka di sini faedahnya, ini syarat dan syarat tidak mesti harus terjadi. Paham ini para ikhwah? Begitu juga ini sama. Walau asyraku, kalau seandainya para nabi alaihi wassalatu wassalam melakukan kesyirikan, ini juga sama. Ini adalah apa? Syarat. Syarat tidak mesti harus terjadi. Paham ini para ikhwah? Ya, karena nanti ada yang mengatakan bahwa Nabi pernah melakukan kesyirikan, kemudian para nabi alaihi salatu wasallam pernah melakukan kesyirikan, maka kita jawab, ini syarat. Apabila terjadi ini, terhapus amal, menjadi orang merugi, sama ini juga terhapus amal, ya, maka apabila ada syaratnya. Dan syarat tidak mesti harus terjadi. Paham ini? Baik. Pelajaran yang kedua, yaitu kata-kata ini. Ya. Ini ada tasdid. Ini. Kemudian ini. Ini semua penekanan. Jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan, sungguh lam. Lam di sini lam taukid. Sungguh amalmu akan benar-benar nun, nunu taukid. Kata benar-benar itu dari nunu taukid. Kemudian dan sungguh kamu akan benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Apa faedahnya? Ini penekanan taukid. Ini yang kedua ya. Taukid li qubhi syirk. Penekanan buruknya syirik. Ya, ini semua. Ini lamu taukid, ini nunu taukid, ini lamu taukid, ini nunu taukid. Taukid itu artinya penekanan. Sungguh amalmu akan benar-benar, jadi pasti, exactly, pasti terhapus. Tidak ada tawar-menawar, pasti terhapus. Sekali melakukan kesyirikan, hapus dari A sampai Z-nya amalnya. Dari mulai dia umur 15 tahun baligh sampai dia melakukan kesyirikan tersebut, hapus amalnya. Enggak ada tawar-menawar yang melakukan kesyirikan. Walau sekali, walau secuil, hapus amalnya. Ya, yang berdoa kepada orang mati, yang meminta kepada orang, kepada berhala, hapus amalnya. Walau sekali. Dan sungguh kamu akan benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Pasti merugi. Di akhirat pasti merugi. Ya. Begini, ini sama juga nih. Ini sama. Ini lam. Lahabita. Sungguh akan terhapus dari mereka apa yang telah mereka amalkan. Ini para nabi. Dan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan manusia biasa? Makanya jangan main-main dengan kesyirikan. Kalau Nabi terhapus amalnya, diancam kerugian, padahal beliau adalah imamul muttaqin, sayyidu waladi Adam, pemimpinnya anak manusia, pemimpinnya orang-orang bertakwa, imam ulul azmi, pemimpin rasul dari para rasul ulul azmi, khalilullah. Tetap saja kalau melakukan kesyirikan, dihapus amalnya, diancam kerugian, bagaimana manusia manusia di bawahnya? Maka jangan pernah meremehkan dosa kesyirikan walau sekalipun. Walau dalam keadaan sempit apapun, kemiskinan, penyakit, kesulitan apapun, jangan pernah berurusan dengan dosa syirik. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian penulis mengatakan, pensyarah mengatakan, asyartu tsani, syarat yang kedua, antakuna muwafiqatan li sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam fala yakunu fiha ibtida'un wa ihdatsun. Ibadah harus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat. Syarat mutlak juga diterimanya amal ibadah sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di dalamnya tidak boleh ada bid'ah atau yang diada-adakan. Ibadah akan sesuai dengan petunjuk Rasul apabila sama di dalam 6 perkara. Ya. Muwafaqatur Rasul dalam 6 perkara. Yang pertama, al-waktu. Sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikatakan amalan itu sesuai dengan petunjuk apabila sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara waktu. Maka waktu. Apabila ada sholat pada waktu yang sudah ditentukan, itulah waktunya. Jika sholat tersebut dikerjakan di luar waktunya, maka tidak diterima. Meskipun ditambahi 10 rakaat. Paham? Harus sesuai dengan petunjuk Rasul di dalam perkara waktu. Dikatakan ibadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sesuai dengan perkara waktu. Maka apabila terjadi pengkhususan waktu, harus ada dalil, harus ada contoh, harus ada suri tauladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pengkhususan waktu harus ada dalil. Yang kedua, 6 perkara ya. Yang kedua yaitu al-makan. Tempat. Harus sesuai dengan petunjuk Rasul dalam perkara tempat. Tawaf di pasar Hanyar. Kada sah. Kada sah. Itu pasti. Tanpa diskusi itu. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu al-jins. Jenis. Jenis itu maksudnya adalah jenis yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Seperti berkurban, jenisnya kambing, domba, sapi, unta. Orang Halabiyu memiliki 1000 itik hendak dikurbankan sidin. tidak sah kurbannya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasul dalam perkara apa? Jenis. Maka setiap pengkhususan jenis, jenis harus sesuai dengan contoh. Ini juga setiap pengkhususan tempat harus sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat yaitu al-adad, jumlah bilangan. Harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jumlah bilangan rakaat, jumlah bilangan tawaf, jumlah bilangan zikir, jumlah bilangan doa, jumlah bilangan macam-macam. Harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Pengkhususan jumlah bilangan beristighfar sebanyak 9.990 kali. Amalan sugih. Maka ini perlu dalil. Ya, jika ada dalil kita kerjakan. Harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baca sholawat 44 kali. Maka dijamin hajatnya akan terkabulkan. Tidak pernah kena penyakit. Tidak terkena musibah. Kan ada tuh sholawat tertentu. Ya. Maka harus ada dalil. Karena pengkhususan jumlah bilangan. Selama pengkhususan jumlah bilangan, maka harus ada dalil. Yang kelima, sebelum azan ya. Yang kelima, yaitu as-sabab. Sebab. Sebabnya harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Apa sebabnya orang tahiyatul masjid? Sebabnya masuk masjid. Apa sebabnya sholat jenazah? Karena ada jenazah. Apa sebabnya sholat istisqa? Karena minta hujan. Apa sebabnya? Harus ada sebab. Jika tidak ada sebab, maka belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berarti tidak sesuai dengan petunjuk. Yang keenam yaitu al-kaifiyah. Tata cara. Tata cara bersolawat dengan solawatan hey tayo, maka belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Silakan Alvin. Allah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن حي على الصلاة Ya, kita lanjutkan. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Itulah enam perkara yang amalan akan dikatakan sesuai dengan petunjuk Rasul jika sesuai dengan enam perkara tersebut. Kalau ada yang bertanya, enam perkara tersebut datang dalilnya dari mana? Maka dalilnya adalah keumuman ayat yang memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah nampak bagi di kalian di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mumtahinah, surat ke-60 ayat 6. Surat Al-Ahzab maksud saya. Surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 21. Begitu juga dalil yang lain yang menunjukkan enam perkara tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawanya kepada kalian, maka ambillah. Dan apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya, maka jauhilah. Ini keumuman ayat ini menunjukkan bahwa seorang yang beribadah harus mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebuah amalan tidak lepas dari enam tadi. Waktu, tempat, jumlah bilangan, jenis, kemudian tata cara. Tidak lepas dari ini. Maka apabila ada seseorang mengamalkan amal ibadah, maka dia lihat dari enam ini. Contoh misalkan, pembacaan-pembacaan ratib, pembacaan-pembacaan maulid, pembacaan-pembacaan salawat. Maka apakah ada pembatasan-pembatasan waktu, tempat? Ketika ada pembatasan, apakah ada dalilnya? Jumlah bilangan, jenisnya, jenis salawat ini, jenis ratib ini, apakah ada dalilnya? Kalau ada dalilnya berarti sesuai dengan petunjuk Rasul. Maka kerjakan. Kalau tidak ada, maka tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, maka tinggalkan. Ya, itu dia. Tata cara misalkan. Tata cara bersalawat. Apakah ada tata cara bersalawat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dangdutan, koplo? Atau tata cara berzikir dengan cara menari-nari, berputar-putar. Apakah ada? Dan ini bukan sedang menghina orang yang sedang beribadah, bukan. Akan tetapi memberikan nasihat agar ibadahnya sesuai dengan petunjuk Rasul. Karena syarat diterimanya ibadah tersebut adalah sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita mengatakan syarat seperti ini, bukan berarti kita mengklaim bahwa ibadah kita diterima, ibadah Anda tidak diterima. Tidak. Tetapi di dalam Islam ada tuntunan yang harus kita ikuti sehingga kita benar-benar beribadah sesuai yang diinginkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terimalah dengan hati yang lapang akan perkara ini, bahwa syarat yang kedua tidak akan diterima ibadah kecuali dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan, maka di dalamnya tidak diperbolehkan ada bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah didefinisikan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-I'tisam atau Al-Muwafaqat lebih tepatnya. Beliau mengatakan bid'ah artinya adalah setiap jalan tudahi syariah, tariqatun fid din mukhtara'ah. Saya ulangi, tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi syariah yuqsadu bis suluki 'alayha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi 'azza wa jalla. Bid'ah artinya adalah jalan dalam perkara agama. Jadi dia selalu urusannya kaitannya dengan agama, ibadah. Tidak ada urusannya dengan dunia. Maka jangan hitamkan onta terus dalam perkara ibadah, dalam perkara bid'ah. Karena kalah debat, sudah kalau begitu naik onta aja. Ya. Ketika amalan bid'ahnya dinasihati untuk ditinggalkan dan tidak bisa menjawab, tidak bisa mendatangkan dalil, dan memang bid'ah tidak ada dalilnya. Antum harus yakin itu, bid'ah tidak ada dalilnya. Ya. Sampai dajjal datang enggak pernah dapat dalilnya dia. Itu harus yakin, saya yakin-yakinnya. Nah, ketika tidak bisa mendatangkan dalil, maka disuruh kita naik onta. Ini namanya mengonta hitamkan. Bukan mengkambing hitamkan. Mengonta hitamkan. Bid'ah thariqatun fid-din, jalan dalam perkara agama. Yang menyerupai syariat, pasti dia sama dengan syariat. Enggak ada bid'ah yang tidak sama dengan syariat. Pasti sama, tetapi dia bukan, karena dia mengada-ngada. Jalan dalam perkara agama yang diada-adakan, menyerupai syariat. Saya ulangi ya, jalan dalam perkara agama yang diada-adakan, menyerupai syariat, dan dimaksudkan untuk mengerjakannya adalah terlalu berlebih-lebihan di dalam perkara ibadah. Terlalu berlebih-lebihan di dalam perkara ibadah. Kenapa? Karena tidak mencukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini namanya bid'ah. Itu pengertiannya. Ya. Jadi di situ ada beberapa unsur dalam bid'ah itu. Yang pertama, ada urusannya selalu dengan agama, ibadah. Yang kedua, dia dibuat-buat baru. Yang ketiga, menyerupai syariat. Yang keempat, tujuannya untuk berlebih-lebihan di dalam agama, di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencukupkan, tidak mensederhanakan, seperti perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihadi fil bid'ah. Sederhana tapi sesuai dengan sunnah lebih baik daripada berlebih-lebihan tetapi dalam perbuatan bid'ah. Dan saya berpesan kepada seluruh kaum muslimin, memperingatkan umat Islam tentang bid'ah itu ajalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Muhammad bin Abdullah, ajaran nabi kita, ajaran yang kita bersyahadat atasnya. Maka jangan sampai ustaz-ustaz, para pendakwah yang memperingatkan umat Islam agar jangan melakukan perbuatan bid'ah dituduh macam-macam, karena dia sedang mengajarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh membenci. Bahkan ironi, hadis Nabi yang mulia yang kita baca sekarang ini, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa melakukan amal perbuatan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan itu tertolak. Ini menjadi hadis olok-olokan. Menjadi hadis yang direndahkan, dihinakan, menjadi hadis yang sering dijadikan sebagai bahan untuk mencela orang. Ini tidak benar. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil syarat yang kedua, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya itu tertolak. Di sini ada penjelasan. Ada penjelasan di sini tentang hadis ini. Man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa raddun. Barang siapa, kata-kata barang siapa, siapapun yang beramal, mau dia alim, mau dia jahil, ustadz, kiai, ataupun orang awam, siapapun beramal amalan, amalan apapun, baik amalan lahiriah, amalan apapun, baik amalan lahiriah, sholat, puasa, berhaji, zakat, sedekah, baca Quran, amalan lahiriah, ataupun amalan batiniah, ya, hati, ataupun amalan anggota tubuh, atau amalan lisan, amalan apapun. Siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, amruna adalah agama kami, maka amalannya tertolak. Tertolak maksudnya adalah dikembalikan kepada pelakunya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pelajaran-pelajarannya. Jadi siapapun, amalan apapun, maka yang maka apabila amalan tersebut tidak ada sesuai dengan petunjuk dari kami, maka amalannya tertolak. Di sana ada riwayat lain. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim. Di sana ada riwayat Muslim yang menjadi pelengkap akan riwayat ini. Berbunyi, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada. Ini kata-kata mengada-ngada. Ini pelengkap untuk riwayat ini. Karena ada yang mengatakan, saya kan cuma ikut. Saya bukan yang membuat. Maka dua-duanya kena. Yang membuat dan yang mengerjakan. Dua-duanya kena. Selama itu perbuatan mengada-ngada, maka itu berarti ditolak. Saya ingin menegaskan di sini. Ini hadis patokan. Siapa yang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia wajib beramal sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang beramal tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, maka itu berarti bukan cinta. Tidak cinta. Karena ada orang yang mengatakan ini, gawi aja taros. Aduh, seurusan. Ya, gawi aja. Maka kita katakan, gawi yang mana? Bukankah orang yang mencintai harus taat kepada yang dicintai? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, ikutilah siapa? Aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukti cinta bukan sekedar gawi. Tetapi apa? Bukti cinta mengikuti gawiannya sesuai dengan petunjuk Rasul. Dan yang sesuai dengan petunjuk Rasul harus ini. Sesuai dengan 6 perkara ini. Kalau ingin bersalawat, waktunya, adakah khusus waktunya, adakah tempatnya khusus, adakah jenisnya, adakah jumlah bilangannya? Tidak mesti. Jadi bukan ukuran gawi aja, bukan. Paham ya para ikhwah? Kaum Yahudi binasa. Kenapa? Karena tidak mengamalkan apa yang telah diilmui. Nasrani binasa karena beramal gawi haja tanpa ada contoh. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u." Inilah jalanku yang lurus, ikuti. Itu jalan keselamatan. Beramal sesuai dengan petunjuk Rasul. Jadi harus ada ini, beramal. Ini ulun tulis gana-gana. Beramal sesuai sunnah. Nah, ini jalan keselamatan. Bukan sampai di sini saja. Beramal sesuai sunnah. Ya. Nah, itu yang jalan keselamatan. Jadi bukan cuma untuk beramal saja. Nah, ini harus diingat baik-baik. Bukan urusan hantam aja, bukan. Urusannya sesuai dengan petunjuk Rasul atau tidak. Saya ingin beri contoh misalkan. Imam Malik. Siapa yang tidak kenal Imam Malik rahimahullah? Imam Darul Hijrah, Imam ahli kota, Imam kota Madinah. Ahli fatwa di kota Madinah. Ada orang yang ingin berihram. Kemudian beliau mengatakan, "Min aina uhrim?" Kepada Imam Malik. "Wahai Imam, dari mana aku berihram?" Maka kata Imam, "Min Dzul Hulaifah, haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dari Dzul Hulaifah, di situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihram. Lihat, selalu dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, "Uridu an uhrim min 'indil qabr." Aku ingin berihram di samping kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih utama? Secara tempat, samping kuburan Rasul, Masjid Nabawi, dengan Dzul Hulaifah. Mana yang lebih utama? Secara tempat. Secara logika kita, tempatnya mana yang lebih utama? Masjid Nabawi. Di samping kuburan Rasul, salat sama Masjid Nabawi. Lebih utama dibandingkan Dzul Hulaifah. Karena salat di Masjid Nabawi senilai dengan 1000 salat. Maka kata Rasul sallallahu, kata Imam Malik rahimahullah, "La taf'alu." Jangan engkau kerjakan. Ya, jangan engkau kerjakan. Maka orang tersebut mengatakan, "Innama hiya amtar azidu." Sesungguhnya dia hanya beberapa meter aku tambahkan. Beberapa kilometer. Yang aturannya Dzul Hulaifah di sini, Masjid Nabawi di sini. Aku berihram di sini. Kan cuma beberapa kilometer saja, enggak ada bedanya kok. Maka kata Rasul, kata Imam Malik rahimahullahu taala, "La taf'alu." Jangan engkau kerjakan. "Fa inni akhsha 'alaikal fitnah." Aku takut engkau akan terperosok ke dalam sebuah lubang. Apa itu? "Ayu fitnah tadhadi?" Kata orang tersebut, "Fitnah apa? Lubang apa? Bahaya apa aku dapatkan?" "Innama hiya amtar." Sesungguhnya dia hanya beberapa meter aku tambahkan. Maka kata Imam Malik rahimahullahu taala, sesungguhnya inilah yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, kembali kepada contoh, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membaca ayat. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tertimpa fitnah, yaitu keadaan genting di dunia, huru-hara, ataupun siksa di akhirat. Ini bahayanya, tidak sesuai dengan petunjuk Rasul. Jadi bukan hanya sekedar beramal, tapi beramallah sesuai sunnah, sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Malik mengatakan, Fitnah apa yang lebih besar dibandingkan engkau mengamalkan sebuah amalan yang belum pernah diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merasa lebih tahu dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ada sebagian orang ngaku cinta Rasul, ngaku ingin baparak lawan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi belum ada contoh. Bagaimana bisa dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Maka mendekatlah atau cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian penulis kembali ke permasalahan pertama. Beliau mengatakan, "Faman syarah kembali ke permasalahan pertama. Faman syaraf sarafa syai'an min anwa'il ibadati li ghairillah fa huwa musyrikun. An yan kana hadzal masrufu lah. Sawa'an kana sanaman aw hajaran aw syajaran aw jinnan aw insan aw hayyan aw mayyitan." فَمَنْ صَرَفَ شَيْئًا مِنْ أَنْوَعِ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Artinya, barang siapa memalingkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah, maka ia telah syirik. Apapun bentuk yang dituju, baik itu berhala, batu, pohon, jin, manusia, hidup, atau mati. Maka barang siapa memalingkan suatu jenis ibadah kepada selain Allah, maka ia telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dia. Itu sudah kita pahami. Kemudian beliau mengatakan, "Wasyirku huwa a'zamu dzunub." Nah, ini. Syirik adalah dosa paling terbesar. Itu terjemahannya kurang. Dosa paling terbesar. Lihat di sini. Dalam bahasa Arab, azimun itu artinya agung. Lebih agung, a'zamu. Lebih agung. Ini nama dalam bahasa Indonesia namanya kata komparasi. Kata yang menunjukkan kepada lebih. Perbandingan. Kemudian di situ ada dalam bahasa Arab dosa adalah dzanbun. Ini dosa. Dalam bentuk jamak dzanbun adz-dzunub. Apabila ini digabung menjadi dua, digabung ya. Maka lihat menjadi a'zamu apa? A'zamuz dzunub. Dosa paling terbesar. Kaedahnya adalah apabila ada kata komparasi, setelahnya kata jamak menunjukkan kepada paling. Sangat-sangat besar. Ya, sangat-sangat besar. Sama ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Lihat. Akbar Al-Kabair. Akbar, asal katanya dari kata-kata kabir. Kabir artinya apa? Besar. Akbar, lebih besar. Kabair, ini jamak. Bentuk tunggalnya, kabiratun. Apa artinya? Dosa besar. Kaedahnya tadi, apabila ada kata komparasi, setelahnya jamak, menunjukkan kepada apa? Paling ter. Ini semua penjelasan untuk menancapkan di dalam diri kita. Jangan pernah main-main dengan dosa. Karena dia adalah akbarul kabair. Dosa paling terbesar. Apa? Dosa paling terbesar. Itu kaidahnya. Apabila ada kata sighatu tafdhil, kata komparasi, setelahnya jamak, maka menunjukkan kepada paling terbesar. Paham ya? Dimasukkan ke dalam hati. Dia lebih besar daripada seorang yang menzinahi ibunya. Lebih besar dibandingkan seorang yang membunuh bapaknya. Lalu dagingnya dicincang, dimakan, jadikan kerupuk. Lebih besar dosa kesyirikan. Dosa kesyirikan lebih besar dibandingkan dosa korupsi duit rakyat Indonesia, 256 juta rakyat Indonesia. Makanya semestinya di negara kita ini ada komisi pemberantasan korupsi, ada komisi pemberantasan syirik. Karena korupsi lebih rendah dosanya dibandingkan kesyirikan. Ya. Ini. Akbarul kabair. Maka di sini penulis mengatakan atau pensyarah mengatakan wasyirku huwa a'zamudz dzunub. Maka syirik adalah dosa terbesar. Timbul pertanyaan. Kenapa syirik dosa terbesar? Catat baik-baik. Yang pertama, syirik dosa terbesar dilihat dari sisi hukumannya. Dilihat dari sisi hukumannya. Hukuman pertama, yang mati dalam kesyirikan tidak diampuni oleh Allah dosanya. Yang mati dalam kesyirikan tidak diampuni oleh Allah dosanya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Nisa ayat 48. Kemudian juga ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mensyirikan dosa yang mensyirikannya. Dan akan mengampuni dosa selain itu. Ma di situ ismul mausul. Ismul mausul yadullu alal umum. Menunjukkan kepada keumuman. Apapun Allah akan ampuni bagi siapa yang dikehendakinya selain kesyirikan jika dia mati di atasnya. Ini dosa syirik, dosa paling terbesar dilihat dari sisi hukumannya. Hukuman yang pertama, tidak diampuni dosanya jika mati dalam kesyirikan. Hukuman yang kedua, pasti diharamkan surga dan tempatnya neraka. Dan tidak ada penolong seorang pun. Pasti diharamkan surga, tempatnya neraka, tidak ada seorang penolong pun. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man syirik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar." وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ. Sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga, tempatnya neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang berbuat zalim, yaitu bagi orang yang pelaku kesyirikan. Itu dua. Yang ketiga, tidak akan dibukakan pintu langit untuk ruh pelaku kesyirikan. Tidak akan dibukakan pintu langit untuk ruh pelaku kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innal ladzina kafaru la tuftahu lahum abwabus sama hatta yadkhulal jamalu fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, saya ulangi ayatnya, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina, astagfirullah, salah saya, surat Al-A'raf ayat 40 ya, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan kami, mendustakan ayat-ayat kami, dan menyombongkan dirinya, tidak dibukakan untuknya pintu-pintu langit, tidak akan masuk ke dalam surga sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Apa maksudnya? Mustahil. Mustahil ruh pelaku kesyirikan dibukakan oleh Allah untuk dibukakan pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala, mustahil. Yang selanjutnya, dosa syirik adalah dosa paling terbesar dilihat dari sisi siksanya, yaitu ruh pelaku kesyirikan akan dilempar dari atas ke bawah dengan hinanya. Ruh pelaku kesyirikan akan dilempar oleh Allah dari atas ke bawah dengan hinanya. Seperti disambar burung atau diterpa angin. Hina, tidak ada nilainya. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 31. Man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu diterpa oleh burung, diterkam oleh burung atau diterpa oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Tidak ada harganya. Pelaku kesyirikan tidak bernilai di sisi Allah. Siksa yang keberapa? Yang kelima sekarang, yaitu pelaku kesyirikan, kenapa dosanya paling terbesar dilihat dari siksanya? Karena seluruh amal pelaku kesyirikan akan dihapuskan oleh Allah. Akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kemudian setelah itu penulis menyebutkan ya dalil-dalil tentang jangan sampai melakukan kesyirikan. Beliau mengatakan karena itulah disebutkan di awal hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kalian oleh Rabbmu, yaitu janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan mempersekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am ayat 151. Ayat ini, Al-An'am ayat 151, disebut oleh para ulama sebagai 10 ayat perintah baik kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau umat Yahudi dan Nasrani, kepada seluruh manusia. 10 ayat ini. Apa di dalam ayat ini ada 10 perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perintahnya jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia dosa paling terbesar. Kemudian ayat yang kedua, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madzmuman makhdzula. Janganlah kamu adakan sembahan yang lain di samping Allah agar kamu tidak tercela dan tidak ditinggalkan oleh Allah. Kenapa? Karena siapa yang melakukan kesyirikan ditinggalkan oleh Allah, dicela oleh Allah karena dia melakukan dosa paling terbesar. Ayat yang ketiga, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Maka janganlah kamu menyeru, menyembah sembahan yang lain di samping Allah yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang disiksa. Surat Asy-Syu'ara ayat 213. Kemudian pensyarah mengatakan, fala yajuzu an yuttakhadha ma'allahi siwahu fil ibadah li'anna al-ibadata haqqun khalisun lillahi azza wa jal la yastahiqquha ahadun ghairullahi azza wa jal. Maka tidak diperbolehkan mengambil selain Allah bersamaan dengan Allah dalam ibadah, karena ibadah adalah hak murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu pun selain Allah yang berhak mendapatkannya. Ibadah apapun, tidak ada yang berhak mendapatkannya kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah selesai kajian kita. Pekan depan, libur, kita akan bertemu lagi tahun depan. Ya, dan pada pertemuan yang akan datang nanti, bukan pekan depan, saya safar pekan depan. Pertemuan yang akan datang nanti kita akan membicarakan, jangan sampai absen. Kita akan membicarakan pemahaman-pemahaman yang keliru tentang kesyirikan. Sebagian orang salah di dalam mendefinisikan kesyirikan. Ya, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pada kasus teman yang murtad, apabila ada sahabat dekat yang murtad, sebelumnya sudah kami coba untuk tetap Islam, tapi kami gagal. Sampai mana kami harus berusaha menasihatinya untuk kembali ke jalan Islam? Dosakah kami jika rasa sayang sebagai sahabat sulit untuk dihilangkan? Jazakallahu khair. Maka jawabannya, sampai, kalau ditanya sampai mana, sampai dia masuk Islam kembali. Maka itu batasan kita menasihatinya. Dan ini termasuk daripada amal ibadah kalau seandainya dia kembali kepada agama Islam, ya, karena mengembalikan seseorang ke dalam fitrahnya. Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak yang terlahir dilahirkan di atas fitrah, fitrahnya tersebut adalah Islam. Fa abawahu yuhawwidani wa yunassirani aw yunassirani aw yumajjisani, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Maka para teman-temannya yang dekat tadi berusaha terus menasihatinya. Dan kalau dia masuk Islam, kembali masuk Islam, maka bagi yang mendakwahinya mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh Allah memberikan petunjuk kepada seseorang melalui engkau lebih baik dibandingkan engkau mendapatkan onta merah. Onta merah adalah harta yang paling berharga bagi orang Arab. Maka apabila orang tersebut kembali dalam agama Islam, maka niscaya dia akan mendapatkan kebahagiaan ataupun pahala yang sangat luar biasa. Dosakah kami jika rasa sayang sebagai sahabat sulit untuk dihilangkan? Maka berdosa. Kalau sudah murtad, tidak boleh disayangi dalam artian loyal, cinta, ingin dekat, tidak boleh. Tetapi kalau seandainya sayang maksudnya adalah dia ingin mendakwahinya, dia ingin menyelamatkannya kembali ke dalam agama Islam, maka itu tidak mengapa. Allah berfirman, La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum atau abna'ahum atau ikhwanahum atau asyiratahum. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi dan saling kasih sayang menyayangi dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini mustahil. Naqidan la yastami'an, kata para ulama, dua sisi yang tidak pernah akan kumpul, keimanan dengan penentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Enggak boleh sayang-sayangan. Ini naqidan la yastami'an namanya. Wallahu a'lam. Apa yang selanjutnya kami lakukan untuk menata hati dan memulai kehidupan awal lagi semenjak langkah hijrah ini? Kami putuskan dengan resign dari pekerjaan meskipun promosi untuk posisi jabatan yang strategis, pekerjaan haram meskipun promosi untuk posisi jabatan yang strategis. Maka jawabannya, ikhlaskan niat. Kalau sudah ikhlaskan niat, ya, meninggalkan yang haram tersebut hanya karena Allah, maka niscaya semuanya akan mudah. Karena berarti dia meninggalkan yang haram bukan karena tuntutan duniawi, bukan karena malu kepada teman mengaji, bukan karena malu kepada ustaz, tetapi dia hanya karena Allah. Tunduk patuh karena Allah. Itu satu. Ikhlaskan niat. Yang kedua, tujukan ketika Anda meninggalkan yang haram tersebut adalah untuk selamat di akhirat. Kemarin ini termasuk berbagi. Setelah kita digodok 2 hari oleh Syekh Abdul Aziz Sindi, profesor besar akidah di Universitas Islam Madinah dan juga guru besar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, hayatul insan, kehidupan manusia itu bagaikan dia berjalan dalam sebuah jalan yang ujungnya bertemu dengan Allah. Maka beliau mengatakan, kalimatani min wazifatul insan. 2 kata yang merupakan tugas manusia hidup di dunia ini. Yaitu al-isti'dad limulaqatillah. Menyiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Nah, ketika Anda meninggalkan yang haram, maka itu sebenarnya persiapan untuk bertemu dengan Allah. Yang mana setiap manusia pasti akan bertemu dengan Allah. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya engkau berjalan sebenar-benarnya kepada Rabbmu untuk menemuinya. Ya, tugas manusia cuma itu. Mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Yang mana pertemuan itu pasti. Dan pertemuan itu untuk hisab. Maka ketika seseorang meninggalkan yang haram, niatkan agar bisa selamat saat dimintai pertanggungjawaban dengan Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar bisa selamat saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang ada yang mengatakan gini, "Ustaz, alhamdulillah saya resign dari pekerjaan yang haram. Dan alhamdulillah sekarang pekerjaan saya lebih tambah banyak. Maka saya tidak terlalu takjub." Kalau bahasa anak muda sekarang, saya tidak terlalu excited. Ente mau lebih banyak hartanya, sekarang pertanyaan timbul. Anda meninggalkan yang haram untuk apa? Apakah untuk selamat di akhirat ataukah untuk kepentingan duniawi? Ya. Yang paling utama adalah selamat di akhirat. Kalau seandainya dunianya mengikut, itu adalah bonus. Dan ini pelipur lara bagi siapa saja yang meninggalkan yang haram. Kemudian setelah itu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun terpontang-panting. Hidup tidak menentu. Ya. Gaji pas-pasan, tidak seperti ketika bekerja di yang haram. Gaji selalu standar, banyak jaminan, banyak bonus dan semisalnya. Selama 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun dia mungkin meninggalkan yang haram itu, mungkin dia tidak tetap gajinya, tidak tetap pekerjaannya. Kemudian mungkin dia keadaan ekonominya selalu menengah ke bawah, tabungannya habis. Maka kita katakan, sekarang tujuannya untuk apa? Meninggalkan yang haram tujuannya untuk apa? Apakah untuk bahagia di dunia? Tidak, kan untuk selamat di akhirat. Jadi jangan salah tujuan ketika meninggalkan yang haram. Itu pesan yang kedua. Jadi ikhlaskan niat meninggalkan yang haram. Yang kedua, jangan salah tujuan. Tujuannya adalah untuk biar selamat saat bertemu dengan Allah. Pesan yang ketiga, nasihat yang ketiga bagi siapa saja yang meninggalkan yang haram, yaitu bahwa kita ini hamba Allah. Dan ketika kita taat, maka pasti akan ditolong oleh Allah. Jangan yang taat, yang kafir saja masih diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz, saya meninggalkan yang haram tapi belum dapat pekerjaan sampai sekarang. Tidak seperti janji Ustaz tuh yang di video yang mana-mana. Saya yang disalahin. Maka kita katakan banyak jawabannya. Yang pertama, mungkin keadaan Anda sekarang saat meninggalkan yang haram, kemudian terpontang-panting, keadaan ekonomi menengah ke bawah, terus di bawah tidak naik-naik. Mungkin itu adalah siksa atas apa yang Anda kerjakan dahulu. Yang sudah Anda makan harta riba begitu banyak, tidak akan merasa itu. Nah, untuk pembersihannya Allah Subhanahu wa taala menguji. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga, yaitu seseorang ketika meninggalkan yang haram, maka dia harus ingat bahwa Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba tersebut. Karena yang kafir saja diurus oleh Allah. Wa ma rabbuka bidhallamil lil 'abid. Rabbmu tidak akan pernah menzalimi hambanya. Kemudian yang keempat, yang patut diingat saat meninggalkan yang haram adalah minta ketetapan hati. Betapa banyak orang yang resign dari yang haram, kemudian kembali setelah setahun, setelah dua tahun. Kembali. Wallah, itu banyak. Dan ini lebih parah daripada sebelumnya kalau begitu. Ya, lebih parah daripada sebelumnya. Kenapa? Karena sebelumnya dia keluar dari yang haram. Sekarang dia kembali setelah mengetahui itu haram. Setelah mengetahui itu haram, dia kembali. Ini lebih parah daripada sebelumnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, saya baru-baru menulis status di Instagram saya, Facebook juga, tentang pekerjaan-pekerjaan haram. Ketika kita menyebutkan itu pekerjaan haram, kita tidak memvonis bahwa Anda masuk neraka. Bedakan antara penyebutan sesuatu yang haram dengan pelaku yang diharamkan. Pelaku yang mengerjakan sesuatu yang diharamkan. Beda. Ya. Dan akhirnya memang terbukti bahwasanya al-jannah huffat bil makari. Surga itu ditutupi dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia. Ya, dibenci oleh manusia. Benci dia meninggalkan pekerjaannya. Tahu dia itu haram. Bahkan anehnya, jelas-jelas itu haram. Ini yang saya geleng-geleng kepala. Kalau orang melakukan perbuatan bid'ah, dilarang, dinasehati, kemudian dia ngeyel, dalam tanda kutip masih dalam keadaan, dalam tanda kutip, wajar. Kenapa? Karena dia merasa dia sedang beribadah. Ini tidak, jelas haram. Masih ngeyel. Paham gak? Ya? Jelas itu haram. Masih ngeyel. Ini aneh pada yang kami dalam hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan yang kelima, yaitu banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk ketetapan hati. Ada perkataan menarik subhanallah. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Dalam kitab beliau Jami'ul Ulum Wal-Hikam syarhu 50 haditsan min Jawami'il Kalim. Ketika beliau mensyarah hadis yang keempat, beliau mengatakan, kana salaf yakhafuna as-sawabiq wal khawatim. Ulama salaf terdahulu dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sangat khawatir, takut, benar-benar takut, bahkan terkadang mereka menangis gara-gara ini, dari dua perkara. As-sawabiq wal khawatim. Sawabiq artinya takdir-takdir terdahulu yang sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Karena si fulan penghuni surga, si fulan penghuni neraka itu sudah ditentukan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menggenggam manusia. Ini penghuni surga. Manusia, ini penghuni neraka. Sudah takdirkan oleh Allah. Si fulan penghuni surga, si alan penghuni neraka. Sudah ada takdirnya. Ini yang ditakuti oleh ulama salafus salih. As-sawabiq. Takdir yang sudah tertulis. Jangan-jangan dia termasuk daripada takdir yang tertulis yang buruk. Ya. Dan ini pelajaran bagi kita yang sudah ngaji, sudah mengenal dakwah sunnah, sudah mengenal dakwah salaf. Hati-hati jangan ujub. Takut dengan as-sawabiq. Kita enggak tahu itu sawabiq kita apa. Takdir terdahulu kita enggak tahu. Yang kedua, al-khawatim. Yaitu amalan akhir. Karena seseorang tergantung amalan akhirnya. Maka yang meninggalkan yang haram, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketetapan hati. Yang sekarang, nih yang sekarang, yang tidak mengerjakan yang haram, tidak berpenghasilan dengan cara yang haram, minta agar di akhir hidupnya tidak dicabut imannya. Itu al-khawatim namanya. Hati-hati. Ya, karena kita tidak tahu apa yang Allah akhirkan untuk hidup kita. Dan ingat, beliau juga mengatakan, inna dasisatan khafiyah turithu su'al khatimah. Sesungguhnya dosa-dosa tersembunyi sendirian mewariskan su'al khatimah. Wariskan apa? Su'ul khatimah. Ada seorang diucapkan dalam keadaan sekarat. Wahai fulan, kul la ilaha illallah. Wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Maka orang tersebut mengatakan, la, huwa ma yaqul la ilaha illallah. Tidak, aku tidak akan mengatakan la ilaha illallah. Dan mati di atas itu. Tidak, aku tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Ketika ditanya, seorang ulama salaf ditanya, kenapa dia tidak mau mengatakan la ilaha illallah? Maka ulama salaf mengatakan, inna dasisatan khafiyah turithu su'al khatimah. Sesungguhnya dosa tersembunyi saat sendirian mengkonsekuensikan akhir hidup yang buruk. Ini yang ditakutkan oleh ulama salaf. Ini yang kita takutkan semua. Maka semakin kita ngaji, semakin kita takut. Bagaimana nanti kita di akhirnya? Nah, kita tidak tahu. Akhir kita ini gimana? Kita enggak tahu. Ya. Maka mari kita, ini nasihat untuk saya pribadi sebelum antum sekalian. Berimanlah yang jujur kepada Allah. Jangan cuma beriman di hadapan manusia. Ketika sudah masuk kamar, semuanya dilepas. Semuanya lepas aturan. Hati-hati para ikhwan dan akhwat. Itu ingat baik-baik. Inna dasisatan khafiyah turithu su'al khatimah. Dosa-dosa yang tersembunyi akan mewariskan su'al khatimah. Kelihatan mungkin ahli ibadah, penuntut ilmu, panitia kajian, pengurus yayasan, panitia tablik akbar, MC kajian tablik akbar, ceramah. Dasisatan khafiyah. Ternyata akhir hidup yang buruk. Hati-hati para ikhwah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisakah dijadikan alasan merasa nyaman, merasa khusyuk beribadah dengan menggoyangkan kepala atau bagian tubuh? Aku merasa nyaman beribadah zikir dengan cara begitu. Bolehkah demikian? Harus ada contoh. Karena nyaman ibadah, yang paling nyaman yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, inna dina yusrun lan yushadad dina illa ghalabah. Tidak, sesungguhnya agama ini mudah. Tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithu bil hanifiyati samha. Sesungguhnya, aku diutus dengan hanifiyah. Agama yang lurus, samha, yang mudah, yang nyaman. Senyaman-nyamannya agama yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sekhusyuk-khusyuknya ibadah yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada yang mengaku saya lebih khusyuk berzikir, ya, menari-nari ataupun berzikir sallu alaihi. Saya lebih khusyuk begitu, maka kita katakan khusyuk tentang khusyuk ukuran siapa? Apakah ukuran Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Nah, ini para ikhwan dirahmati Allah alam. Bolehkah berzikir tanpa batas? Boleh. Kenapa? Karena kaedahnya semua zikir yang mutlak, yang bebas, maka dibiarkan dia pada kebebasannya. Tanpa ada pembatasan. Yang enam tadi. Nah, kalau dibatasi perlu dalil. Itu intinya. Wallahu a'lam. Mengapa Syiah membenci para sahabat? Takuni seorang. Ada gayaan lah. Maka jawabannya pada ikhwah ahibati hafizakumullah, karena mereka tidak, karena para para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka tidak sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya orang-orang Syiah Rafidhah. Orang-orang Syiah Rafidhah dengan hawa nafsunya menginginkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama. Bahkan menuhankan Ali bin Abi Thalib, dan itu tidak sesuai dengan keinginan ataupun kesepakatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Apa hukum mengungkit amalan kita kepada teman? Apakah seseorang yang melakukan dosa syirik kecil kekal di dalam neraka? Jawabannya yang pertama adalah dikhawatirkan. Dikhawatirkan saya katakan, bukan diponis. Dikhawatirkan dia riya mengungkit amalan di hadapan orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni. Wahai orang beriman, jangan batalkan pahala sedekah kalian dengan cara mengungkit-ungkit pemberian. Dan biasanya mengungkit-ungkit pemberian itu, ya, disamar-samarkan. Ya, disamar-samarkan. Demi biar tidak terlihat bahwasanya dia sedang mengungkit pemberian. Apakah ada syirik kecil kekal di dalam neraka? Khilaf di antara ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan kekal selama belum bertobat. Karena Allah berfirman, Innallah la yaghfir an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikkannya. Di sini umum. Tidak disebut syirik kecil, syirik besar. Tapi jumhur ulama mengatakan syirik kecil tidak mengekalkan seseorang di dalam neraka. Dan ini pendapat lebih hati-hati. Wallahu a'lam. Bagaimana menanggapi orang yang mengatakan kajian pembatal keislaman adalah kajian takfiri? Maka jawabannya, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Itu kan yang kita bicarakan kemarin. Di awal Syekh menyebutkan bahwasanya ada orang yang mengatakan apabila kita membahas tentang pembatal keislaman berarti ini pengajian suka mengkafirkan orang. Itu kan yang dibahas oleh Syekh. Maka kita katakan, datangkan bukti jika kalian menuduh. Al-bayyinah alal mudda'i wal yamin alal mangkar. Yang artinya, bukti bagi siapa yang menuduh, dan yang dituduh kalau seandainya tidak ada bukti, dia cukup mengatakan, wallahi tidak demikian. Demi Allah, itu tidak demikian. Antum sudah berapa kali ikut kajian ini? Berapa kali pertemuan? Ada kita mengkafirkan si fulan, sya'alan? Dan dakwah tauhid memang banyak musuhnya. Ya, sebagaimana para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana kalau ibadah yang tidak dicontohkan berdampak positif seperti misal strategi mengumpul orang banyak mempererat persatuan? Maka ibadah yang paling baik khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jika ingin mempererat persatuan, contohlah dengan contoh siapa? Rasul. Rasul SAW mengatakan innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran. Sesungguhnya orang yang hidup sepeninggalku akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Obatnya apa? Saat umat Islam terselisih, berpecah belah, fa alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan berpegang teguh kepada sunnah para khalifah rasyidah yang dapat petunjuk setelahku. Wallahu a'lam. Apakah bila kita punya target baca Al-Quran minimal satu juz termasuk bid'ah karena ada pembatasan jumlah bilangan? Maka jawabannya, lihat, perhatikan di sini. Ketika kita mempunyai target satu juz setiap hari, maka jawabannya itu bukan bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mempunyai wiridan setiap harinya untuk bacaan Al-Quran. Satu, itu bukan bid'ah. Yang kedua, pembatasan tersebut bukan dianggap sebagai sunnah. Hanya sebatas memudahkan seseorang untuk beribadah kepada Allah dalam pembacaan Al-Quran. Kecuali kalau seandainya dia anggap sunnah, itu pun sudah ada contohnya secara umum bahwa Rasulullah SAW setiap harinya mempunyai apa? Jumlah bacaan tertentu dari Al-Quran setiap harinya. Jadi secara umum ada dalilnya. Ya, secara umum ada dalilnya. Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.